Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhtasatuha, fa inna kulla muhtasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah azzakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah sebutkan beberapa riwayat-riwayat yang kesemuanya mursal di dalam satu kitab. Kemarin telah kita sebutkan apa nama kitab tersebut. Apa nama kitab tersebut? Takmili nomor 20. Sakit. Allah Yasmin. 19. Apa? Irsyadul Qulub. Naam. Lengkapnya Irsyadul Qulub ila shawab wal munji man amila bihi min alimil iqab. Naam. Idris. Siapa penulis kitab Irsyadul Qulub? I'dadi. Nomor 10. Nomor 10. Nomor 8. Syekh Abdul Qadir Jailani rahimta. Mungkin mendengarnya kemarin seperti itu. Jailani atau apa? Yang jelas. Masih keliru. Tayyib dibantu berikutnya. Nomor 7. Jailani juga. Dibantu berikutnya. Nomor 6. Ad-Dailami. Dengan mim ya, Ad-Dailami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijlisu. Ad-Dailami. Siapa nama Ad-Dailami? Nomor 5. Iya, nama Hasan. Al-Hasan Ibnu Abdul Hasan. Ibnu Abil Hasan At-Tailami. Taib. Contoh-contoh diantaranya yang kemarin telah disebutkan. Takhusus nomor satu. Sayyidul Amal Al-Ju. Naam, Hasan. Taib. Nomor dua. Berikutnya. Min amalin. Min ju wa atas. Naam. Min ju wa atas. Ahsantum. Ijlisu. Nomor tiga. Naam. Ahsantum. Barakallahu fikum. Ijlis. Nomor empat. Afdal manzila indallah ta'ala yaumil qiyamah athaluhum ju'an. Ahsan. Ijlis. Itu kemarin diantara yang disebutkan. Makna-maknanya sahih akan tetapi secara riwayat mursal semuanya. Taib, kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wal aula an yakuna akthar ma ya'khudh min at-ta'am ma warada fil hadits 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling utama untuk menjadikan batasan maksimal seseorang makan adalah seperti apa yang tersebut di dalam hadis. Yaitu hadis Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib. Hadis disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Ma mala'a Ibnu Adam wi'aan syarran min babni. Bihasbi Ibnu Adam luqaimat yuqimna sulbah. Fa'in kana la mahalata fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasi. Rawahu Tirmidzi. Juga Nasa'i juga meriwayatkannya. Juga Imam Ahmad, Al-Hakim, Al-Marwazi, Nuhibban, At-Tabrani, Al-Khatib, Al-Baghdadi. Al-Muhim, hadis ini minimal derajatnya adalah hasan. Ma mala Ibnu Adam wi'aan syarran min babnih. Tidaklah Ibnu Adam itu memenuhi bejana yang lebih jelek daripada perutnya. Wi'a itu artinya perkakas. Perkakas rumah tangga itu namanya wi'a. Tempat untuk menaruh sesuatu. Maka di sini pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan perut sebagai perkakas. Ya. Di mana perkakas tersebut tentunya digunakan untuk menyimpan sesuatu dari kebutuhan-kebutuhan dapur rumah tangga di rumah. Ini isyarat akan kerendahan daripada sesuatu yang diisi pada perut tersebut. Kemudian sudah diibaratkan dengan perkakas, dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sejelek-jelek perkakas. Ini lebih-lebih lagi merendahkan dari sisi apa yang dimasukkan ke dalamnya. Dan perut dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala pada manusia untuk bisa menegakkan tulang punggungnya. Itu inti daripada diciptakannya perut bagi manusia. Maka apabila dilakukan sesuai dengan kadarnya akan bermanfaat. Karenanya Rasul menyatakan bihasbi ibni Adam luqaimat yuqimna sulba. Cukuplah bagi ibni Adam beberapa suapan kecil yang dengan itu menegakkan tulang punggungnya. Apabila berlebihan dalam masalah ini akan membawa kepada kerusakan. Baik kerusakan secara jasmani, fisik ataupun dini, ruhani. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan, batasan maksimal. Karena seseorang terkadang ingin lebih daripada sebatas menegakkan punggung. Fa in kana la mahalata, kalau tidak bisa tidak, artinya untuk pengen lebih daripada itu, maka ini batasan maksimalnya. Fa thulutsun li ta'amih, maka sepertiga untuk makanannya. Wa thulutsun li syarabih, sepertiga untuk minumannya. Wa thulutsun li nafasih, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. At-Tibi mengatakan al-haqqul wajibu an la yatajawaz amma yuqam bihi sulbah liyataqawwa bihi ala ta'atillah. Al-haqqul wajib, al-haq yang itu merupakan kewajiban, supaya tidak lebih daripada apa yang sekedar an la yatajawaz amma yuqam bihi sulba, untuk menegakkan tulang punggungnya. Liyataqawwa bihi ala ta'atillah, agar dengan itu bisa menguatkan badannya menjalankan ketaatan kepada Allah. Fa in arada al-battah at-tajawuz, apabila ingin tidak bisa tidak lebih, fala yatajawaz anil qismil madzkur, maka jangan melebihi dari pembagian yang tersebut di dalam hadis. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, apa yang disebutkan oleh penulis di sini. Sedangkan hadis ini terdapat di dalam kitab yang lainnya selain daripada At-Tirmidzi. Apabila makanan dan minuman itu merupakan nutrisi bagi badan, maka ilmu ad-din, ilmu syariah, ilmu tentang agama Allah, ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatuddin bil adillah, ini merupakan nutrisi, ghiza bagi hati, bagi jiwa. Al-Albiri mengatakan dalam bait syair yang panjang, cukup panjang, Al-Albiri ma'ruf syair-syairnya, nasihat kepada putranya. Di antara bait syairnya, wa qutur ruhi arwahul ma'ani wa laisa bi an ta'imta wala syaribta fawadhibhu wa khudh bil jiddi fihi fa in a'takahu Allahu intafa'ta. Wa qutur ruhi, dan nutrisi bagi jiwa, arwahul ma'ani, adalah ruh-ruh daripada ma'ani, yakni ilmu tentang ruhani, ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala yang ibaratnya seperti air yang akan menumbuhkan berbagai macam fawaid-fawaid hikmah, akan mengalirkan daripada hikmah-hikmah. Walaisa bi an ta'imta wala syaribta, bukan dengan engkau makan atau engkau minum. Itu nutrisi bagi jiwa. Fawadhibhu, maka senantiasa pegangilah. Terus, muwadhobah, terus menerus pada ilmu. Wa khudh bil jiddi fihi, dan ambil dengan sungguh-sungguh padanya. Fa in ataakahu Allahu intafa'ta, maka jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu ilmu tersebut yang merupakan nutrisi bagi jiwa, engkau akan bisa mengambil manfaat. Nah, tentunya orang yang berakal, yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan lebih mengutamakan ghidha'ul arwah ala ghidha'il abdan, lebih mengutamakan dan mementingkan nutrisi jiwa dibandingkan dengan nutrisi badan. Karena orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nutrisi jiwa, dia akan diberi kecukupan pada nutrisi badan, karena Allah telah menjamin rezekinya. Sehingga mereka, para salafun salih, mereka tidaklah mengambil daripada nutrisi badan tersebut kecuali seperlunya, sebatas untuk bisa menegakkan punggung dan menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Nutrisi badan diberikan kepada siapa saja oleh Allah Subhanahu wa taala, baik orang mukmin ataupun orang kafir, ta'i ataupun fajir, syirarul khalq, bahkan juga bahaim, binatang pun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya ghidha'ul abdan. Adapun ghidha'ul arwah, maka tidak diberikan kecuali kepada orang-orang pilihan. Itulah yang difahami oleh salafun salih, bagaimana kehidupan mereka, terkhusus para tulabul ilm, ya, di saat mereka berstatus sebagai tulabul ilm. Kisah-kisah yang telah kita sebutkan pada beberapa pertemuan-pertemuan yang telah lewat, bagaimana usaha mereka, kegigihan mereka di dalam tulabul ilm itu sebagai isyarat, sebagai isyarat akan demikianlah kehidupan mereka. Karena bukan pembatasan, di sana masih sangat banyak sekali asar-asar tentunya. Ibn Abi Hatim mengatakan, la yunal hadzal ilm birahatil jasad, atau la yustata'ul ilm birahatil jasad, tidaklah teraih ilmu ini dengan badan yang santai. Beli ikan tidak sempat makan ikan tersebut. Sampai 3 hari lewat. Itu pun kemudian dimakan dengan ala kadarnya. Dalam keadaan sudah hampir basi, sudah hampir rusak. Isa ibn Musa al-Mutawakkil rahimahullah mengatakan, ini juga sudah pernah disebutkan, makastu salasina sanah, aku tinggal selama 30 tahun, astahi an usyarikal ammah, aku sangat ingin bisa bersama-sama dengan orang-orang pada umumnya, fi akli hari satisuk, untuk bisa merasakan lezatnya harisah di pasar. Fala aqdir ala dhalik. Dalam 30 tahun itu aku tidak sanggup untuk bisa melakukannya. Li ajlil bukur ila sama'il hadith. Kenapa? Karena untuk bisa bersegera mendengar daripada majelis hadis. Artinya, waktu pelajaran hadis tersebut adalah waktu dijualnya harisah. Sehingga dia harus pilih salah satu. Kalau ingin beli harisah, maka terlewat pelajaran. Ini gambaran daripada salaf. Ubaidah bin Ya'ish rahimahullah mengatakan, "Ma akaltu bil-lail biyadayya mundu salasina sanah." Aku tidak pernah makan malam dengan kedua tanganku semenjak 30 tahun. Lantas bagaimana makan malamnya? "Inna makanat ukhti tulaqimuni ta'am." Saudara perempuanku yang menyuapiku makanan, disuapi oleh saudara perempuannya. "Wa ana mashghulun bi kitabat haditsir rasul." Dalam keadaan aku tersibukkan menulis dan mencatat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kondisi seperti ini bukan beban bagi mereka. Justru mereka mendapatkan dan merasakan kenikmatan dengan itu. Waktu berlalu tanpa terasa. Kalau sudah asyik dengan ilmu, mencatat hadis. Kalian bisa coba, para tulab ya tentunya, faedah-faedah yang kalian catat dalam mungkin kertas-kertas taswid ya sebagai musawadah, maka tabjidnya nanti antum jadikan hawamis dalam kitab, ditulis di pinggiran-pinggiran kitab, itu nanti akan terasa waktu begitu sangat kurang untuk sekedar menyalin daripada fawaid-fawaid ilmu. Sehingga bahkan bisa jadi kalau tidak disuapi oleh saudarinya ini, lupa makan, lupa minum. Lupa makan, lupa minum. Al-Maliki menceritakan, "Kanat li Muhammad ibn Sahnun rahimahullah suriyah." Dahulu, Muhammad bin Sahnun memiliki suriyah, budak perempuan. Yuqalu laha Umma Madam, yang disebut dengan Ummu Madam. Namanya, kunyahnya adalah Ummu Madam. Fakana indaha yauman, maka suatu ketika Muhammad bin Sahnun di sisinya. Wa qad sughila fi ta'lifi kitabin ila lail, di mana Muhammad bin Sahnun tersibukkan dengan menulis kitab sampai malam. Jadi menulis kitabnya bisa saja dari siang atau bahkan dari pagi sampai malam. Tersibukkan dengan itu, tidak istirahat melainkan waktu-waktu sholat. Sebagaimana Al-Albani telah kita sebutkan, beliau buka praktek servis jam itu hanya 2 jam. Selebihnya beliau masuk ke maktabah zahiriyah sampai malam. Fahadhara ta'am, maka hadir waktu makan. Makan malam. Fastadha'nathu liya'kul, maka Ummu Madam minta izin supaya beliau Muhammad bin Sahnun makan terlebih dahulu. Kesibukannya untuk sementara ya diistirahatkan sebentar. Faqala laha, Muhammad bin Sahnun mengatakan kepadanya, ana mashghul sa'ah, aku ini masih sibuk ini sebentar. Falamma tala 'alaiha, maka di saat kemudian ditunggu juga masih lama sekali. Ya. Dilihat, disaksikan, dilihat lagi, lu masih juga mencatat, ya. Sibuk dengan taklif. Ja'alat tulaqqimuhu at-ta'am, maka Ummu Madah pun kemudian mensuapinya. Makanan. Hatta atat alaih. Ya, ini kalimat ini tentunya lebih didahulukan. Hatta atat alaihi tulaqimuhu at-ta'am. Mendatanginya kemudian mensuapinya makanan. Watama dahuwa ala mahuwa alaih. Dalam kondisi Muhammad bin Sahnun masih terus istimror. Ya, fitasnif wa ta'lif. Masih terus menulis. Masih terus membuat. Ya, ini kita menulis kitab. Ila an udzina li salati subhi, sampai kemudian azan subuh enggak terasa. Sampai azan subuh. Faqala laha, maka di saat kemudian azan subuh terdengar, Muhammad bin Sahnun berkata, berseru kepadanya, kepada Ummu Madam, "Sughilna 'anki lailah ya Ummu Madam." Aku tersibukkan atau kami tersibukkan darimu malam ini wahai Ummu Madam. Hat ma'indak, datangkan kemari apa yang di sisimu. Ya ini karena ingat pernah ya ditawari makan padahal sudah disuapkan. Hat ma'indak, bawa sini apa yang ada di sisimu. Ya ini hat amat, makanan kamu bawa sini. Faqalat qad wallah ya sayyidi alqamtuhu lak, sungguh demi Allah wahai tuanku, aku sudah mensuapimu. Sudah disuapkan dalam keadaan enggak terasa. Faqala laha, maka Muhammad bin Sa'ad mengatakan, "Masya urtu bidzalik." Aku sama sekali enggak merasa. Tapi ini bukan Alzheimer kalau ini ya. Ini disebabkan karena betul-betul tersibukkan dengan ilmu. Terlupakan, ya ini lupa daratan dan lautan seperti ini. Terlupakan dengan segala perkara karena nikmatnya ilmu tersebut. Kisah nyata dari para imam. Al-Imam An-Nawawi disebutkan di antara biografi beliau. Kana al-Imam An-Nawawi la ya'kul fil yawm al-lailah illa aklatan wahidah. Adalah al-Imam An-Nawawi tidaklah makan sehari semalam kecuali hanya sekali. Ba'da salatil isya al-akhirah. Setelah salat isya yang terakhir, ya isya yang kita sebut sebagai salat isya. Isya'in ya ini yang pertama maghrib, ya isya yang terakhir ya ini. Isya kita ini. Wa kana yashrab surbatan wahidah inda sahar. Dan beliau tidaklah minum kecuali hanya sekali. Itu pun di saat waktu sahur. Ya ini karena kesibukan beliau dengan ilmu. Dalam sehari beliau mengambil 12 dars. Belum waktu muqabalah. Belum waktu nasakh. Itu baru darasnya saja, 12 pelajaran. Ini gambaran daripada salaf, bagaimana mereka ya dalam tolabul ilm, kesungguhan mereka dalam tolabul ilm dan sedikitnya mereka dalam makan. Dan perut ini perkaranya sangatlah luar biasa, ya, sangat ajib. kalau dipenuhi ya justru malah membebani. Ini perut. Justru menyebabkan seseorang lesu. Lemas, ngantuan, kalau makannya banyak, ya, dan menyebabkan datangnya berbagai macam penyakit, seperti kemarin yang telah disebutkan dari Mustasfa Cleveland Clinic yang ada di Abu Dhabi sana, kemarin telah didiktikan kepada kalian. Berbagai macam penyakit-penyakit. Wa qaswatul qalb juga ghaflah menyebabkan apa? Kerasnya hati, lalai. Ini kalau terlalu banyak diisi. Menyebabkan kerasnya hati. Dan menyebabkan sulit untuk bisa konsentrasi. Tetapi sebaliknya, kalau sampai pada taraf dilaparkan, betul-betul kelaparan, juga akan menyulitkan. Sulit untuk kemudian bisa berpikir dengan jernih, konsentrasi, fokus. Kenapa? Karena merasakan perut yang keroncongan. Ini perut. Ya, amruhu ajib. Sehingga yang sepantasnya adalah tawasud wal i'tidal wat tawazun. Seimbang. Dan itu yang diatur, dan itu yang diarahkan, dan disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Miqdam bin Ma'di Karib tersebut. Umar bin Al-Khattab menyatakan, "Iyyakum wal batonah." Batonah artinya kasratul akal. Hati-hati kalian dari banyak makan, rakus. Fa innaha thiqalun fil hayah wa natanun ba'dal mamat. Karena hal tersebut menjadi beban dalam hidup dan merupakan bau tak sedap di saat meninggal dunia. Natan ya ini bangkai ya, bau. Bau bangkai. An-Nawawi rahimahullah, beliau meninggalkan ataupun menghindari, bukan mengharamkan ya, sekedar menghindari berbagai macam buah-buahan, hanya mengkhawatirkan daripada akan menyebabkan apa istilahnya, badannya itu menjadi basah. Maksudnya bagaimana, wallahu alam, artinya dengan itu menjadikan badan mudah untuk kemudian lemah, lesu, dan kemudian mudah ngantuk. Di antara yang diriwayatkan daripada Luqman Al-Hakim, ucapan Luqman Al-Hakim kepada putranya, "Ya bunayya, wahai putraku, idzam tala'atil ma'idatu daqatil fikrah." Apabila lambung itu penuh, maka fikroh itu akan menyempit. Yani akalnya dan otaknya akan tumpul, bebal. Tidak mudah untuk berpikir, tidak mudah untuk fokus. Wa kharasatil hikmah, dan hikmah akan membisu. Wa qa'adatil a'dha'anil ibadah, dan badan akan duduk dari ibadah. Yani badan akan rehat, akan nyantai dalam ibadah, tidak mau untuk berberat-berat dalam menjalankan ibadah, menjadi malas dalam ibadah. Itu apabila lambung penuh dengan makanan. Baik, kita lanjutkan sedikit dari ucapan penulis. Fa in zada ala dzalik fa ziyada israf kharid 'anil sunnah. Kalau lebih daripada itu, dari batasan yang terdapat dalam hadis Al-Miqdam Ibn Ma'di Karib, maka lebihnya itu merupakan israf. Terhitung israf. Kharijun 'anil sunnah. Keluar daripada batasan sunnah. Wa qad qala Allah Ta'ala, dalam keadaan Allah Ta'ala telah menyatakan, wa kulu wasrobu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan israf. Melakukan sesuatu yang sepantasnya, tetapi melebihi dari kadar yang semestinya. Itu namanya israf. Dalam segala perkara, israf itu tercela. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama menyatakan, jama'allahu bihadil kalimat atibba kullah. Allah mengumpulkan dengan kalimat ini, ya, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, qala ba'du salaf, jama'a Allah atibba kullahu fi nisfi ayah. Allah kumpulkan medis seluruhnya itu hanya sepenggal ayat, separuh ayat, atau bahkan sepertiganya kalau kita lihat keseluruhan ayat ini. Separuh daripada ayat. Wakulu wasrobu walatusrifu. Itu sudah mencakup kunci rahasia daripada kesehatan seluruhnya. Karena berbagai macam penyakit bersumber pada makan dan minum. Wallahu ta'ala a'lam biswab naktafi lahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.